Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini dari studio Metro TV Manu Live, saya Indah Kirana kembali berkesempatan untuk menjumpai Anda dalam acara Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Kalau gitu kita sapa dulu nih. Assalamualaikum, Pak Quraish. Ya Pak, ini sudah mencapai 10 hari terakhir ya Pak ya. Insya Allah lancar terus sampai terakhir. Amin. Nanti. Amin. Baik, dan kita sudah kedatangan tamu juga. Di sini ada seorang yang pastinya sudah Anda kenal, Mbak Ratna Listy. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Assalamualaikum Mbak Quraish. Cantik sekali hari ini. Baik Mbak Ratna, nanti boleh bertanya langsung ataupun berdiskusi langsung dengan Pak Quraish, silahkan. Dan pemirsa, secara garis besar surat Al-Ankabut ayat ke-56 ini berisikan tentang orang-orang beriman serta terkait rezeki. Wah, ini pasti banyak pertanyaan nih seputar rezeki ya. Kalau gitu langsung saja saya persilakan Pak Quraish. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat kita ini berbunyi, ya ibadialladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, yang khususnya dalam yang sedang tersiksa, yang sedang dianiaya, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku ini luas. Apa maknanya? Kalau kalian berada di suatu tempat dan tidak bebas melaksanakan ajaran agama di tempat itu, pindahlah karena bumi luas. Ya kan? Atau bisa juga kita tambah lagi, kalau kalian berada di suatu tempat rezekinya tidak cukup, pindahlah ke tempat lain. Kalau dalam konteks masa kita sekarang, berimigrasilah, transmigrasilah. Bahkan Allah menjamin siapa yang berhijrah karena Allah, dia akan mendapatkan tempat yang sangat luas untuk mendapatkan rezekinya, dan dia akan mendapatkan apa yang tidak didapatinya di tempat lain. Fa iyaya fa'budun. Jika demikian, hanya kepadaku hendaknya kalian beribadah. Kita lihat di sini dikatakan hanya kepadaku. Dia tidak berkata hanya kepada kami. Karena kalau kami itu memberi kesan lebih dari satu. Ya toh. Kalau Al-Quran menunjuk Allah dengan kata aku, maka itu hanya buat Tuhan. Jangan beribadah pada yang lain. Ibadah itu adalah kepatuhan. Kepadaku kalian patuh. Puncak ibadah. Ada tiga. Yang pertama, menjadikan seluruh aktivitas Anda. Seluruh aktivitas Anda adalah memenuhi perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Jadi tidak ada satu kegiatan pun yang tidak bisa menjadi ibadah. Kita sekarang ini sedang beribadah. Anda dandan buat suami itu ibadah. Karena Tuhan memerintahkan tampil indah lah. Yang kedua, ibadah itu begini. Tidak menganggap apa yang dalam genggaman tangan Anda milik Anda, tapi milik Tuhan. Bisa rumah, bisa kendaraan, bisa anak, bisa pakai. Semua itu milik Allah. Jangan anggap, sehingga kalau dia minta kembali, jangan marah. Yang ketiga, tanda ibadah itu, atau orang yang beribadah itu adalah tidak memastikan akan melakukan suatu kegiatan kecuali dengan berkata, kalau diizinkan Allah, insya Allah. Saya biasa beri contoh, ada pembantu, dia bercakap dengan temannya bahwa sebentar sore kita jalan-jalan yuk. Boleh enggak dia pastikan? Enggak boleh ya? Tidak boleh. Harus seizin tuannya, karena dia kerja di situ. Oh iya, betul. Iya kan? Kita ini dalam dua tanda petik mengabdi kepada Allah. Jangan melakukan sesuatu kecuali berkata, kalau dikehendaki Allah. Karena setiap perbuatan bukan hanya saya yang tentukan. Bisa jadi cuaca. Oh iya, betul. Ya toh? Bisa jadi apalagi yang bisa menghambat. yang bisa menghimpun semua itu sehingga wujud hanya Allah. Jadi jangan berkata bahwa saya akan melakukan sesuatu kecuali dengan berkata insya Allah. Itulah dia ibadah. Wa iyyaya fa'budun, hanya kepadaku kalian beribadah dalam tiga pengertian ini. Anda melakukan kegiatan apa saja sejak lahir. Berakhir enggak itu? Berakhir dengan kematian. Yeah. Ya kan? Yeah. Maka di sini dikatakannya setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Setiap jiwa bisa bermacam-macam sebab kematian. Tetapi kematian itu hanya satu dan pasti menimpa siapapun yang memiliki nyawa, betapapun panjang usianya. Kita kembali kepada ayat yang lalu. Kalau begitu, tidak usah khawatir berhijrah. Tidak usah khawatir kekurangan rezeki. Karena rezeki terhampar di mana-mana. Kalau tidak di sini, ada di sana. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kemudian kalian semua akan kembali kepada Allah. Allah yang akan memperhitungkan, meminta pertanggungjawaban kalian. Nah, baru setelah kembali kepadanya, setelah mati, setelah dilakukan perhitungan, adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami pasti menempatkan dia di sorga, di tempat-tempat yang tinggi. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Baik. Ini seperti apa nanti penjabarannya kita dengarkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kami akan segera kembali. Rezeki itu adalah apa yang Anda peroleh dari Allah. Karena itu dia pasti halal. Tetapi kalau tidak halal, bukan rezeki namanya. Itu setan yang membantu Anda. Masih menyaksikan Tafsir Al-Misbah dan kami masih mendengarkan penjabaran dari surat Al-Ankabut ayat 56. Silakan Pak Quraish. Baik, jadi tadi kita katakan Allah menjanjikan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Jadi tidak cukup hanya iman. Harus punya amal yang bermanfaat. Kami pasti menempatkan mereka di sorga, di tempat-tempat yang tinggi di sana. Dan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Indah sekali itu. Dan kalau saya berkata ada sungai-sungai yang mengalir, terbayang oleh saya bahwa itu sangat subur. Ini sebenarnya ingin menggambarkan bahwa di sana itu sangat indah dan nyaman. Ya. Mereka itu kekal di dalamnya, sungguh itulah ganjaran yang sebaik-baiknya bagi orang-orang yang beramal. Jadi yang beramal. Nanti yang beramal pun ada syaratnya. Semua manusia rugi kecuali yang beramal. Satu. Semua yang beramal rugi kecuali yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas, terugi juga. Yang ikhlas pun harus hati-hati. Jangan sampai dia menduga dirinya sudah ikhlas padahal belum. Ya. Hal itu agak sulit ya membuktikan apakah kita sudah benar-benar ikhlas atau belum. Itu hanya Tuhan dan hati kecil Anda yang jujur bisa tahu. Ya kan? Ya, ya. Oke, kita lanjutkan. Dan mereka itu yang sabar dan setelah melakukan kegiatan mereka berserah diri kepada Allah. Sabar itu kita butuhkan dalam hidup ini. Yang miskin perlu sabar. Perlu. Yang kaya? Perlu juga. Perlu juga. Yang sehat perlu sabar, yang sakit perlu sabar, yang muda perlu sabar. Sabar tidak bisa tertinggal dalam kehidupan bagi orang yang ingin berbahagia. Baru dia katakan, kita lanjutkan. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Banyak sekali dabbah. Dabbah itu bisa diartikan binatang. Dabbah itu artinya yang bergerak. Semua yang bergerak daba. Manusia daba atau tidak? Binatang manusia. Yang bergerak, berarti yang binatang bergerak. Juga dabah. Iya, dabah. Justru pada dasarnya dabah itu binatang. Ya. Tapi dari segi bahasa, dabah ya dubu itu artinya bergerak. Manusia itu binatang atau bukan? Bukan. Manusia adalah binatang cerdas yang menyusui. Itu definisi juga. Manusia. Ya kan? Kita ini binatang cerdas. Kalau kerbau bukan binatang cerdas. Itu definisinya manusia oleh para ahli. Oke. Jadi alangkah banyaknya dabah, baik manusia maupun binatang, yang tidak membawa serta rezekinya. Dia berpergian tidak bawa rezeki. Maksudnya seperti apa itu, Pak? Sekarang kalau kita dalam konteks ayat ini, ada orang terpaksa meninggalkan kota Mekah ke Madinah. Ya. Duitnya dia tidak bawa. Hartanya dia tidak bisa bawa, ditahan. Jadi dia berangkat tanpa apa-apa. Itu terjadi dulu. Situasinya waktu itu situasinya seperti itu. Situasinya begitu. Kamu mau pergi, dilarang. Sembunyi-sembunyi berangkat. Tidak bawa apa-apa. Kita lihat, kalau binatang itu banyak sekali seperti itu. Ya, toh? Dia burung dari dia berangkat. Gak usah bawa harta. Kalau manusia agak sulit ya. Tapi dengarlah ini, alangkah banyaknya binatang yang tidak membawa serta dengannya rezekinya, tapi Allah yang memberinya rezeki. Kemanapun dia pergi. Ada rezeki di sana. Harus yakin ya, Pak. Karena itu orang-orang tasawuf ada yang berkata begini. Berkata bahwa ini dikatakan riwayat dinisbahkan kepada Nabi dan Nabi berkata ini dari Allah tapi tidak di Quran, kudsi, hadis kudsi. Hai putra putri Adam, jangan pernah takut kepada yang berkuasa selama kamu yakin bahwa aku maha kuasa, kekuasaanku tidak ada batasnya. Jangan pernah takut sempitnya rezekimu selama engkau yakin bahwa aku maha luas rezekiku, perbendaharaanku tidak habis-habisnya. Wahai putra-putri Adam, kalau kamu rela menerima apa yang kubagikan kepadamu, maka engkau akan kuberi ketenangan dalam hatimu, dan jasadmu, badanmu tidak akan letih. Ada orang yang cari rezeki sampai capek. Iya. Ya toh. Banting tulang katanya. Nggak pulang ke rumah tengah malam. Ya. Pikirannya resah, hatinya nggak pernah puas, dan badannya energinya terkuras habis. Jangan pernah khawatir. Aku jamin rezekimu. Kalau kamu menerima apa yang kubagikan, kamu akan merasa tenang dan kamu tidak akan letih. Terus dia katakan, dan ketika itu kamu akan terpuji di sisiku. Tapi ada orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang kuberikan kepadanya, maka akan kujadikan dunia ini menguasainya. Dan dia akan merangkak seperti binatang buas. Mencari rezeki, dan itu pun pada akhirnya dia tidak dapat kecuali apa yang saya bagikan untuk. Nah, rezeki itu adalah apa yang Anda peroleh dari Allah. Karena itu dia pasti halal. Tetapi kalau tidak halal, bukan rezeki namanya. Itu setan yang membantu Anda. Ya toh? Nah, baru dia katakan, wahai putra-putri Adam, jangan menuntut untuk memperoleh rezekimu yang akan datang besok agar datang hari ini. Jadi sudah porsinya sudah waktunya sendiri. Iya, kalau Anda menuntut datang hari ini itu artinya haram yang Anda dapat. Ada orang menimbun rezekinya untuk 7 turunan. Ya, jangan menuntut seperti itu karena saya juga tidak menuntut engkau melakukan kewajibanmu yang besok untuk kau lakukan hari ini. Wajib sholat besok. Sholat dohor wajib besok. Kita sholat dohor aja hari ini. Allah kan tidak menuntut. Wahai putra putri Adam, aku mencintaimu. Maka karena itu, demi cintaku kepadamu, cintai juga aku. Jadi Tuhan itu itu rezeki seperti itu dijanjikan. Dan ini kita lihat, ada orang yang berkata begini, saya mau tinggalkan buat anak cucu saya warisan yang banyak. Bisa jadi sebelum dia meninggal warisannya udah habis. Tapi niatnya kan baik itu, Pak. Niatnya baik, asal itu dalam bentuk rezeki, dalam bentuk upaya mencari yang halal. Wahai hamba-hambaku, aku menciptakan langit dan bumi ini tanpa letih. Apa kamu kira aku letih untuk memberikan kamu rezeki? Dunia dan ini aja saya. Jadi yakinlah, anak. Yakin dengan hati, tetapi berusaha dengan anggota tubuh. Wala insa'al tahu man khalaqas samawati wal ard. Wasakhara syamsa wal qamar la yakhuluna Allah fa anna yufakun. Orang-orang musyrik Mekah itu, bahkan semua manusia, kalau ditanya dan menjawab dari hatinya yang bersih, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengendalikan matahari dan bulan, mereka semua akan berkata Allah. Maka jika demikian, mengapa mereka lantas tidak percaya? Mengapa mereka dipalingkan oleh setan sehingga tidak percaya tentang keesaan Allah? Allah lah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan dia juga yang mempersempitnya. Saya sering kali, jadi rezeki itu diatur Allah secara adil. Ada yang diberi uang banyak tapi kesehatannya kurang. Ada yang diberi kesehatan prima tetapi boleh jadi hatinya, anaknya sakit. Tuhan atur dengan adil. Berarti rezeki bukan hanya harta ya, Pak? Rezeki bukan hanya uang. Harta. Dan Allah itu ternyata juga maha membatasi ya? Iya, dia batasi. Tapi dia batasi untuk kemaslahatan Anda. Jangan pernah berkata, kalau kita ambil, seorang sakit minum 3 kali sehari obat. Anda mau juga? Saya nggak mau sakit. Jadi kalau begitu, Anda tidak perlu diberi obat 3 kali sehari. Kalau kita lihat seperti itu, ada orang diberi kekayaan justru durhaka. Lebih baik jangan beri dia sedikit aja. Karena Allah yang maha tahu ya. Allah yang maha tahu. Sedikit tapi kadar penuh syukur begitu ya, Pak. Itu yang dinamakan qa'imam bil qist. Allah itu tegak. Membagi dengan adil. Ini supaya adil juga kita harus break dulu. Silakan. Mbak Ratna juga nanti boleh bertanya langsung. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami masih akan lanjutkan kembali surat Al-Ankabut sesaat lagi di Tafsir Al-Misbah. Ada sekarang orang berkata, mau jual ginjalnya. Iya. Ginjal bukan milik dia. Dia enggak boleh jual. Tidak boleh dijual. Tapi kalau tujuannya untuk membantu orang lain bagaimana? Membantu, kasih hadiah. Masih menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Tadi kita sudah dengarkan penjabaran surat Al-Ankabut ayat 56 hingga 62. Dan tadi jelas sekali bahwa ternyata ibadah itu bukan hanya sholat, puasa seperti itu ya. Tetapi juga ibadah ini artinya seluruh aktivitas ini memenuhi perintah Allah. Kemudian ada tadi juga dijelaskan bahwa apa yang dalam genggaman itu bukan milik kita sendiri. Dan Allah maha berkehendak, jadi apapun yang direncanakan itu sesungguhnya hanya dibalikan kepada Allah, begitu ya Pak ya. Nah kalau ini, ya Mbak Ratna mau langsung bertanya. Pak Quraish tadi kan dibilang indah bahwa apa yang ada dalam genggaman, yang tadi Bapak beri petunjuk bahwa apa yang dalam genggaman itu bukan milik kita, milik Allah. Berarti yang berupa rejeki, anak, mobil, rumah. Nah sekarang bagaimana dengan misalnya kemampuan, misalnya kita diberikan bakat. Pandai menyanyi, pandai main musik, apakah itu juga bukan milik kita? Sebenarnya suatu saat bisa diambil Allah. Tidak. Bisa diambil Allah. Alangkah banyaknya orang yang bagus suaranya, hilang suaranya. Saya pernah mengalami suara saya hilang. Parau terus. Semua tidak ada, kita tidak memiliki apa-apa. Kalau sifat bagaimana? Kepribadian? Semua bersumber dari Allah, kita yang mengembangkannya. Allah memerintahkan kita mengembangkan potensi kita. Potensinya dari Allah. Nah, dalam konteks mengembangkan potensi itu, ada cara yang dibenarkan Allah, ada yang tidak dibenarkan Allah. Potensi Anda berbakat menyanyi, kembangkan itu, tapi dengan cara yang dibenarkan Allah. Ada sekarang orang berkata, mau jual ginjalnya. Ginjal bukan milik dia, dia enggak boleh jual. Tidak boleh dijual. Tapi kalau tujuannya untuk membantu orang lain bagaimana? Membantu, kasih hadiah. Tapi yang betul transplantasi ginjal? Kasih hadiah. Tidak boleh. Bukan menjual ya? Tidak boleh menjual. Seperti ini Pak, tadi juga kan kita mungkin nih seorang ibu rumah tangga yang mana mungkin memegang peranan dalam keuangan keluarga seperti itu. Kita kan biasanya, saya pikirin untuk anak sekolah nanti SD, SMP, SMA, itu kayaknya panjang pikirannya ya Mbak Lisi. Nah ini boleh gak sih kita sebagai... Boleh. Boleh sekali. Bahkan menabung untuk masa depan boleh. Tetapi jangan menuntut hari ini untuk rezeki Anda yang besok, menuntutnya dengan jalan melakukan yang haram. Tapi bukankah ada yang bilang kan Allah Maha memberikan rezeki pada waktunya ketika anak mau masuk SMP ternyata ada aja gitu kan. Allah memberi rezeki itu bukan berarti dia beri Anda uang. Dia beri Anda potensi dan dia siapkan lahannya. Nah, karena itu tadi di sini dikatakan dabba yang bergerak. Jangan diam. Jadi kita harus bergerak. Anda harus bergerak. Usaha. Ya kan? Wama min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu binatang yang melata, yang bergerak di permukaan bumi ini, Allah jamin rezekinya. Jaminannya bukan dengan menyuapi. Tapi itu loh, ada tanah, olah. Itu loh ada udara, manfaatkan. Itu loh ada hujan. Ada bakat. Manfaatkan. Seperti itu ya. Saya masih penasaran soal tadi. Bapak kan pernah pengalaman suara hilang. Kemudian untuk bisa kembali lagi doanya apa Pak? Oh itu tidak pakai doa, berobat. Oh maksudnya berobat kan kita berdoa berobat juga Pak. Berobat sambil berdoa. Iya. Saya kan kita ya Allah kembalikan suara saya. Padahal kan suara bukan milik kita. Jadi berdoanya seperti apa? Ya kita berdoa. Itu bahkan doanya itu banyak. Ya Allah. Anugerahilah aku kemampuan untuk memanfaatkan seluruh potensi yang Engkau berikan kepadaku. Jadikanlah tanganku berpotensi baik dan bermanfaat. Jadikanlah mataku berpotensi baik dan kugunakan untuk kemanfaatan. Begitu seterusnya. Kita tidak ada jalan untuk berpangku tangan. Sejengkal tanah Anda dituntut untuk mempertanggungjawabkan. Ini diapain tanah ini? Biar indah, bersihkan. Atau tanami tumbuhan. Sayur-sayuran. Karena titipan, titipan harus kita jaga amanah harus itu kita ya. Jaga. Itu arti titipan. Amanah itu. Nah itu seperti apa? Mohon penjabarannya mungkin kita, di segmen berikutnya Pak Kurais. Oh segmen berikutnya kita terapkan. Baik, Mbak Ratna nanti boleh bertanya lagi. Dan Mbak Mirsa tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Amanah itu menyerahkan sesuatu kepada suatu pihak untuk dia pelihara dan ketika tiba saatnya diminta dia berikan dengan utuh tanpa jengkel. Masih menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Baik, silakan dilanjutkan ya, kembali. Ya, jadi amanah itu menyerahkan sesuatu kepada suatu pihak untuk dia pelihara dan ketika tiba saatnya diminta, dia berikan dengan utuh tanpa jengkel. Tapi kalau manusia agak susah ya. Itulah dilatih ini. Keikhlasan itu yang agak. Nah, iya, itulah berat dilatih melatihnya ini. Bagaimana caranya Pak? Sekarang saya mau beri contoh Anda. Kalau ada yang menitipkan pada Anda uang. Iya. Dia minta, bagaimana sikap Anda? Ya diberikan karena bukan milik kita. Bukan milik kita. Anda ikhlas atau tidak? Ikhlas. Insya Allah. Bagus, insya Allah ikhlas. Nah sekarang. Kalau Anda yakin bahwa itu milik Tuhan, Anda kembalikan? Seharusnya begitu ya? Seharusnya tapi begitu. Kadang kan kita... Kadang-kadang, oke lah. Anak sakit ditempa, aja kita nangis gitu, kayaknya nggak rela ditempalah gitu. Ditempalah hati itu. Ditempalah hati dididik, itulah. Sabarlah. Sabar itu menekan gejolak nafsu untuk meraih yang baik atau yang lebih baik. Ada orang-orang yang dekat pada Allah, kalau dia tidak diuji, dia, ya Allah kenapa kamu tidak uji saya? Walaupun kita harus sadar kita manusia, bertingkat-tingkat. Nabi pun menangis waktu anaknya wafat. Itu manusiawi. Tapi jangan lantas meronta. Meraung-raung nggak boleh ya? Meraung-raung, pukul-pukul pipi. Berarti kalau yang di sinetron itu jangan ditiru ya? ada juga sinetron yang bagus. Oh iya, semua iya. Baik. Ini ada pemirsa yang ingin bertanya juga. Mari. Pak Quraish, mohon kesempatannya kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gandhi Suwantoro. Pak Quraish, saya mau nanya, seberapa urgentkah kita mengingat mati? Makasih. Harus ingat teruskah atau seperti apa? Mestinya, karena kematian itu datang tiba-tiba. Dan pasti ya? Dan pasti. Kematian itu dalam bahasa Al-Quran antara lain dinamai yakin. Yakin? Yakin. Tahu artinya yakin? Yakin itu adalah percaya. Kepercayaan yang demikian mantap, yang tidak sedikit pun disentuh oleh debu keraguan. Kalau saya bertanya, apapun pertanyaan saya, bisa Anda berkata, saya tidak yakin. Yakin ada Tuhan. Yakin. Kalau Anda berkata yakin, ada enggak yang berkata tidak? Mungkin. Banyak komunis tidak mengakui adanya wujudnya Tuhan. Tetapi cobalah Anda bertanya kepada semua orang. Kapan dan dimanapun. Anda bakal mati? Iya. Pasti. Pasti. Siapapun yang Anda tanya. Pasti. Ya kan? Tapi kalau yang lainnya bisa ragu. Harus diingat kematian itu. Hanya saya ingin berkata, kalau kita berkata kematian, jangan terlalu khawatir dengan kematian. Jangan takut mati berarti. Jangan takut mati. Selama Anda bersahabat dengan Tuhan. Ya kan? Kalau takut mati karena merasa masih bekalnya kurang gitu. Kalau bagaimana? Begitu, bukan takut matinya. Takut apa yang terjadi setelah kematian. Seandainya kita mati dan tidak hidup lagi, tidak ada masalah. Foya-foya aja di dunia. Ya kan? Tetapi ada sesuatu setelah kematian. Ada sorga, ada neraka. Jangan sampai. Itu sebabnya pesan Allah, jangan mati kecuali muslim. Ya kan? Bagaimana ya Allah, saya enggak mau mati. Enggak, jadikan setiap detik dari kehidupanmu berkisar pada ketaatan kepada Allah. Jadi tidak perlu takut matilah. Baik. Siap aja. Tadi Bapak sempat mengatakan ada larangan-larangan yang diperbolehkan. Ya, tapi maknanya boleh ya. Saya mau beri contoh dulu. Ada perintah yang berarti baik kamu lakukan. Misalnya firman Allah, apabila telah selesai sholat Jumat, bertebaranlah di bumi. Wajib bertebaran atau masih boleh duduk-duduk di masjid. Itu perintah, tapi bukan wajib. Bukan juga anjuran, tapi boleh. Saya beri contoh larangan. Larangan. Kita pernah bahas, tapi saya tidak sampai menjelaskan sampai ke sana. Tapi sekarang ada kesempatan kita bahas. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah secara bersungguh-sungguh melalui apa yang engkau dapatkan di dunia ini untuk meraih kebahagiaan akhirat. Anda punya potensi menyaji, jadikan itu secara sungguh-sungguh agar Anda mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ya kan? Oke. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kehidupan duniamu. Itu ya, ini sebenarnya bahasan di kalangan ulama-ulama. Itu ada ilmunya tersendiri, ilmu usul al-fiqh namanya. Itu mereka bahas. Jadi tidak semua perintah Allah itu wajib. Tidak semua larangan Allah itu tidak boleh. Haram, tidak semua haram. Ada yang makruh. Allah memerintahkan, apabila kamu berhutang, tulislah. Anda kalau membeli sesuatu dari samping rumah Anda, Anda tulis. Bagus. Kalau saya minimal ditulis untuk diri sendiri, karena menyadari sifat manusia pelupa. Bagus, itu justru bagus, itu bagus sekali. Ya toh, tetapi ada kan orang yang nggak begitu. Ada orang yang tidak pandai tulis baca. Jadi banyak hal semacam itu. Nah, perintah Allah ini kita harus bagi. Ini wajib, ini sunnah, ini anjuran, ini larangan tapi sebenarnya boleh. Ya toh? Ini larangan, tidak boleh sama sekali. Ini larangan, makruh, enggak bagus. Itu ada. Nah, itu yang dibahas di ilmu tersendiri. Baik, seperti itu ya. Mbak Rata, mungkin masih ada pertanyaan? Ya, tadi mengenai surga, Pak. Sebenarnya seperti apa sih gambaran surga itu? Karena saya banyak dengar katanya ada sofa yang indah, warnanya serba hijau. Tadi yang Bapak sebutkan ada sungai di bawah yang mengalir indah. Seolah-olah suasananya seperti outdoor gitu, suasana alam gitu. Sebenarnya seperti apa, Pak? Di surga, sabda Nabi, ada hal-hal yang tidak pernah terlintas dalam benak. Tidak pernah terdengar oleh telinga. Tidak pernah terlihat oleh mata. Nah, apa yang digambarkan oleh Al-Quran tentang sorga adalah keindahan yang bisa terjangkau oleh manusia. Sebenarnya sorga lebih indah dari itu. Ini penggambarannya yang penggambarannya sulit ya? Sama seperti kalau ada anak berkata atau orang buta. Berkata, nikmat gak sorga itu? Bagaimana caranya? Tanya dia, apa kenikmatan yang paling kamu sukai? Dia boleh, boleh sebut apa saja. Baru saya katakan, sorga lebih nikmat dari itu. Buat kita manusia, yang indah itu apa? Dimanapun Anda pergi, orang berkata, istana, rumah yang luas, pemandangan yang indah, air yang mengalir, itu kan begitu. Makanan yang enak. Makanan yang enak. Itu diberikan perumpamaan. Itu sebabnya istilah Al-Quran, masal. Jadi itu surga. Jadi apa itu air, apa itu ini sekarang. Perumpamaan saja ya itu. Perumpamaan. Baik. Jauh lebih indah dari itu. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni surga. Amin, ya Allah. Baik, Bapak, ini ada kembali, ada pemirsa yang ingin bertanya. Kita simak dulu pertanyaannya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman. Pak Quraisy Shihab, saya ingin bertanya. Di dalam Islam diteladani cara berdagang oleh Rasulullah. Apakah berdagang atau berusaha itu adalah cara terbaik untuk menyebut rezeki Allah? Cara terbaik untuk mendapatkan rezeki Allah itu adalah bekerja. Salah satu yang baik itu adalah berdagang. Profesi dagang, tapi kalau orang bukan pebisnis, katakanlah dokter. Jadi menjual itu jasa juga, tetapi menjual juga ya? Perolehan keuntungan itu sebenarnya menjual. Jual beli, kan? Kita pun bisa berjual beli dengan Tuhan. Bisa. Seperti apa itu, Pak? Sholat. Ya Allah, saya minta surga. Itu jual beli. Oh, banyak sekali ayat-ayat itu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billah dan seterusnya. Maukah kamu kutunjukkan perniagaan yang tidak ada ruginya? Apa itu? Percaya kepada Allah, beramal saleh. Itu berbisnis. Bisnis. Ada orang menyembah Allah karena takut. Ya, ada orang menyembah Allah karena ingin surga. Berarti itu bisnis. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan? Siapa yang mau beri kredit Allah? Kredit kartu. Bantu investasi orang miskin, nanti Tuhan memberi balasan yang lebih baik. Ada yang bilang kalau saya tidak pandai berdagang karena saya tidak pandai berhitung. Artinya seperti kita jualan suka, aduh udah deh gak apa-apa deh kasih aja. Untuk rugi. Karena pengen sedekah, karena ingin sedekah seperti itu. Nah, ini Artinya Anda tidak mengharapkan dari amal Anda imbalan. Ya kan? Itu bagus. Nah, itu yang tertinggi. Orang yang berbisnis dengan Allah itu peringkatnya peringkat kedua. Yang peringkat terendah seperti hamba sahaya karena takut. Yang lebih tinggi karena bisnis mau mengharap. Seperti pedagang. Yang lebih tinggi karena dorongan cinta. Cinta tidak ada. Cinta itu tidak mengharap imbalan. Ya kan? Ya. Itu bertingkat-tingkat. Baik, jadi yang penting cara terbaik dalam menyebut rezeki Allah itu adalah dengan bekerja. Bekerja. Kalau tidak pandai berdagang, mungkin dia bisa bekerja kepada orang bisa, lain begitu ya, Pak. Bisa, dia bisa jadi karyawan. Jadi tukang. Ya toh? Dia bisa jadi dokter, dia bisa menyanyi. Boleh dong. Iya, menjual jasa berarti ya. Banyak hal. Yang penting jangan mengandalkan rezeki Anda dari orang lain. Ada dua orang sahabat Nabi, yang satu terus di masjid. Nabi bertanya, siapa yang memberi dia rezeki? Siapa yang membelanjai dia? Orang berkata, ada saudaranya kerja di pasar. Dia bilang, saudaranya lebih baik dari dia. Ini nunggu rezekinya, minta-minta, ini yang bekerja. Yang bekerja lebih baik. Tapi prinsipnya, carilah rezeki dengan bekerja sambil mengharapkan bantuan Allah. Kita akan lanjutkan kembali nanti di segmen terakhir nanti. Dan kami masih akan segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Hasil usaha ini bisa diberkati Allah, bisa tidak diberkati Allah. Ciri-cirinya kalau diberkahi? Kalau diberkati itu berarti kalau makanan sedikit pun Anda sudah merasa puas. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Ya, sudah di segmen terakhir dan tadi sudah dibahas banyak tentang orang beriman, tentang rezeki. Allah Maha memberikan rezeki sekaligus membatasi rezeki. Nah, ini sebenarnya apakah rezeki itu ya sering ditanyakan ya dalam bentuk materi saja gitu. Allah membatasi hal itu. Bukan dalam bentuk materi saja, bukan. Kesehatan, kedudukan, nama baik. Ya. Itu semua rezeki. Rezeki itu segala sesuatu yang halal dan Anda dapat manfaatkan. Rezeki beda dengan hasil usaha. Oh, beda ya? Beda. Hasil usaha itu adalah apa yang Anda peroleh. Yang Anda peroleh itu ada bisa halal, bisa haram. Oke? Nah, itu perbedaan pertama antara rezeki. Rezeki pasti halal karena bersumber dari Allah. Hasil usaha ada yang halal, ada yang haram. Nah, hasil usaha ini ada yang Anda berhasil memperolehnya, tapi Anda tidak dapat manfaatkan. Dicuri orang. Anda manfaatkan atau tidak? Tidak. Bukan rezeki Anda. Anda berikan pada orang lain, bukan rezeki Anda. Ya toh, makanan dibeli buat Anda, dimasak, Anda masak buat diri Anda. Datang kucing makan, rezeki Anda atau bukan? Rezeki kucing. Rezekinya kucing, karena dia yang mau Anda. Jadi beda rezeki dengan ini. Rezeki ini lagi, atau hasil usaha ini bisa diberkati Allah, bisa tidak diberkati Allah. Ciri-cirinya kalau diberkahi? Kalau diberkati itu berarti kalau makanan sedikit pun Anda sudah merasa puas. Kalau makanan, apa yang Anda makan itu bermanfaat untuk kesehatan Anda. Diberkati Allah. Berarti rezeki yang halal, manfaat. Dan thayyibah biasanya. Iya. Itu artinya apa, Pak? Apa itu? Thayyibah. Thayyibah itu kalau thayyibah itu lagi begini, proporsional. Bagaimana? Makanan ada yang proporsional, ada tidak. Buat anak. Ada makanan. buat orang dewasa ada makanan. Iya. Nah, apakah sama baiknya makanan buat anak dan orang dewasa? Beda ya. Beda. Beda. Beda kan? Dia profesional. Oh, dia yang terbaik itu sampai usia 2 tahun menyusui. Iya. Betul. Nah, orang sakit gula dengan orang yang sehat, ada enggak makanannya yang toyib? Beda enggak? Iya, beda. Beda. Makanan yang toyib adalah yang halal dan proporsional. Proporsional. Sesuai dengan kebutuhan Anda. Makanan yang toyib adalah yang lezat Anda makan dan berdampak baik buat Anda. Itu toyib. Makanlah yang halal dan yang toyib. Baik, mungkin kita telah sampai berada di penghujung acara. Sebelum kita itu kita kesimpulan dahulu. Kita lihat kesimpulannya di sini. Al-Ankabut 56. Yang pertama, berhijrah adalah cara yang dianjurkan oleh Al-Quran bagi yang merasakan kesempitan hidup. Bahkan berhijrah diwajibkan terhadap siapapun yang terhalangi kebebasannya dalam beragama. Kedua, kematian adalah suatu keniscayaan. Karena itu, bila panggilan kewajiban telah berkumandang, maka jangan sampai rasa takut mati menghalangi pelaksanaan kewajiban yang tidak boleh dielakkan. Berserah diri kepada Allah disebutkan setelah menyebut para penghuni sorga sebagai pengamal aneka kesalehan dan setelah menyebut juga kesabaran dan ketabahan mereka. Itu di ayat kita tadi. Ini mengisyaratkan bahwa amal soleh, kesabaran dan ketabahan harus mendahului penyerahan diri kepada Allah. Jangan udah terserah Allah, kerja dulu. Right? Tawakal adalah kesadaran akan kelemahan diri di hadapan Allah dan habisnya upaya, disertai kesadaran bahwa Allah adalah penyebab yang menentukan keberhasilan dan kegagalan manusia. Allah menyiapkan rezeki bagi seluruh makhluk, tetapi penyiapan rezeki itu bukan berarti perolehannya tanpa upaya. Burung pun terbang di pagi hari, meninggalkan sarangnya agar dapat kembali kenyang di sore hari. Kita lihat, kaum musyrik Mekah mengakui dan mempercayai wujud dan kuasa Allah, tetapi mereka menyekutukannya dengan berbagai dalih. Setiap makhluk telah dijamin Allah rezeki mereka. Yang memperoleh sesuatu secara tidak sah atau haram dan memanfaatkannya pun telah disediakan oleh Allah rezekinya yang halal, tapi ia enggan mengusahakannya atau tidak puas dengan perolehannya yang halal. Dia hasil usaha. Ya. Tapi itu. Makna kehidupan dunia bagi orang ya saya kira itu kesimpulan kita untuk ayat yang kita jelaskan. Ya. Mudah-mudahan penafsiran dari Al-Quran ini bisa menjadikan kita orang-orang yang beriman. Amin. Ya menjadikan dan penghuni juga surga. Penghuni surga. Semoga Allah mengizinkan dan menghendaki semuanya. Amin. Untuk menjadi penghuni surga. Amin ya Rabbal Alamin. Mbak Quraisy, terima kasih banyak atas penafsirannya. Dan juga Mbak Ratna Lisi, terima kasih sudah hadir di sini. Sehat-sehat dan sukses terus ya. Baik, pemirsa, insya Allah esok hari akan hadir kembali di jam yang sama tentunya dalam Tafsir Al-Misbah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Seindah kirana mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.